يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-131 dan seterusnya dari surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahluha ghafilun. Demikianlah kami tidak akan pernah, yakni Rabb kalian tidak akan pernah membinasakan satu kaum, mengadab mereka karena kezaliman mereka dalam keadaan mereka belum pernah diberi peringatan. Iya, Allah Subhanahu wa taala mengadab satu kaum karena kezaliman mereka. Akan tetapi tentunya kezaliman ini telah diperingatkan oleh para anbiya war rusul dan orang-orang yang mengingatkan dari kalangan para ulama. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan pernah mengadab satu kaum sampai kami mengutus kepada mereka rasul-rasul kami. Sehingga tidak akan ada alasan lagi bagi siapapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan "Ma ja'ana min nadhir." Ya Allah, tidak ada seorang pun yang datang kepada kami menyampaikan peringatan ini. Semua akan datang dalam keadaan mengakui bahwa mereka adalah orang-orang yang salah. Orang yang keliru, karena telah datang. Kalau ada yang mengatakan, oh sekarang ini kan sudah tidak ada Nabi. Betul, Nabi sudah meninggal dunia. Tapi para penyeru, barakallahu fikum, baik, yang mewarisi tugas para Nabi, yani al-indar, para ulama, para penyeru yang melanjutkan dakwah ini, mulai dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian dari kalangan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan seterusnya sampai hari kiamat. Barakallahu fiik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Undirakum wa man balagh." Barakallahu fiik. Nabi-nabi yang menyerukan dan orang-orang yang menyerukan setelah para nabi. Walillahilhamd. Ajaran, ajakan dakwah Islamiyah ini tetap terus diajakkan dan didengung-dengungkan sehingga tidak akan ada seorang pun yang boleh beralasan nanti dan mengatakan, oh kami tidak pernah mendapatkan peringatan. Kami tidak pernah mendengar, kami tidak pernah tahu apa itu Islam. La, Masya Allah. Jadi, setiap orang yang melakukan kesalahan, dia akan datang nanti ke hari kiamat dalam kondisi dia tahu kalau dia salah. Jadi, karena setiap umat telah dikirim, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, rasul-rasul yang menyampaikan. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaykum ayati wa yundhirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala. Setiap mereka dilemparkan masuk ke dalam api neraka kelompok demi kelompok malaikat yang ditugaskan untuk menjaga neraka mengatakan kepada mereka yang dilempar masuk ke dalam neraka, tidakkah telah datang kepada kalian rasul-rasul yang mengingatkan kalian tentang perjumpaan kalian di hari ini? Qalu bala, mereka mengatakan, iya sudah datang rasul-rasul mengingatkan kami, tapi kami tidak mau mendengar. Jadi di sini dzalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bi dzulmin wa ahluha ghafilun. Tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala mengazab satu kaum dengan kezalimannya tanpa ada pengingat sebelumnya. Dalam keadaan mereka lalai, tidak ada yang mengingatkannya. Mesti ada saja. Barakallahu fikum. Mesti pernah mereka lewat di telinga mereka seruan agama ini. Kalau enggak sama sekali, maka mereka masuk ke ahlul fatrah namanya. Orang yang hidup di suatu komunitas yang tidak pernah mereka mendengar seruan agama Islam ini. Kalau ada mengatakan apakah itu mungkin? Ya mungkin saja. Dan Rasul mengatakan memang ada nantinya ahlul fatrah. Yang sama sekali dia tidak pernah mendengar Islam. Apa itu Islam? Apa itu kaum muslimin? Mungkin orang-orang yang terisolasi. Tidak pernah ada hubungannya dengan orang-orang yang lain. Yang telah pernah mendengar Islam. Dan kondisi mereka ini akan ada nantinya. Yang mereka hadapi di hari akhirat. Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walikulin darajatum mimma amilu. Dan setiap orang sesuai dengan derajat apa yang dia lakukan. Kalau baik, maka baik pula. Kalau jelek, ya jelek pula. Kebaikan seseorang dengan orang lain tentunya berbeda-beda. Beda-beda kebaikan itu. Ada yang banyak, ada yang biasa-biasa saja, ada yang kurang kebaikannya. Barakallahu fikum. Demikian juga kejelekan. Ada kejelekannya parah, sangat. Ada biasa-biasa saja, ada yang sedikit kejelekannya. Walikullin darajatum mimma amilu. Dan semua akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalan yang pernah mereka lakukan. Barakallahu fikum. Semuanya sesuai dengan amalannya. Oleh karena itu disebutkan bahwa surga itu darajat. Darajat memiliki tingkatan-tingkatan. Semakin tinggi, semakin hebat kedudukannya, semakin mulia. Barakallahu fikum. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun neraka namanya darakat. Darakat. Kalau ke atas namanya darajat, kemudian ke bawah namanya darakat. Kata Allah Subhanahu wa taala, walikullin dhi'fun walakin la ta'lamun. Ketika penghuni neraka mengatakan, ya Allah, inilah ini, mereka-mereka inilah yang dulunya menyesatkan kami, ya Allah. Mereka inilah yang menghalang-halangi kami dari jalan kebenaran. Timpakan azab berkali-kali lipat untuk mereka, ya Allah. Mereka menuntut agar supaya yang menyesatkan mereka itu diazab lebih banyak, lebih keras, lebih pedih. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, likullin dhi'fun, sudah masing-masing sudah diberikan jatahnya. Baik. Walakin la ta'lamun, akan tetapi kalian tidak mengetahui. Karena saking dahsyatnya yang namanya api neraka, yang teringan adabnya pun merasa bahwa dialah yang paling besar adabnya. Yang paling keras adabnya. Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib. Baik. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, pamanmu ini senantiasa dari sejak engkau kecil engkau dilindungi, engkau dipelihara, engkau diayomi, engkau Masya Allah. Sampai dia meninggal dunia tetap dengan kebaikannya. Engkau menjadi Rasul, engkau dilindungi, engkau dibela, Masya Allah. Tapi dia dengan kondisi kafir musyrik, mati dengan kondisi itu. Kira-kira apa yang engkau bisa bantukan untuknya? Karena bukan sedikit pembelaannya terhadap engkau. Kata Rasulullah SAW, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan saya, maka dia berada di bawah kerak api neraka yang paling di bawah. Satu-satunya manusia yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat dari neraka paling di bawah menuju yang paling di atas. Barakallahu fikum. Diletakkan bara api neraka di bawah telapak kakinya dengannya mendidih otaknya. Yaghli biha dimaghu. Dan dia menyangka bahwa dialah orang yang paling besar siksaannya padahal dialah yang paling ringan. Masya Allah. Walikullin darajatum mimma amilu. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan Rabbmu tidaklah lalai dari apa-apa yang mereka pernah lakukan. Jadi semua yang kita lakukan ini, semua yang kita katakan, semua yang kita niatkan, Masya Allah, tercatat semuanya. Rabbukal ghaniyyu dzur rahmah, dan Rabbmu dialah yang maha kaya, lagi maha penyayang. Ghani, Allah subhanahu wa ta'ala huwal ghani. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Iya syayudhibukum wa yati bi khalqin jadid wa ma dhalika Allah bi aziz. Oleh sini, wa rabbukal ghaniyu dzur rahmah. Rabbmu yang maha kaya. Dan semua makhluknya tergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Rabbku, jangan kau serahkan diriku pada diriku sendiri. Jadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengen semua sisi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Perlindungan, penjagaan, pembelaan, bantuan. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, walaupun sekejap mata. Barakallahu fikum. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Semua butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Iya syayudhibukum wa yastakhlib min ba'dikum ma yasha. Allah subhanahu wa ta'ala pengen. Baik. Allah subhanahu wa ta'ala meniadakan kalian, membinasakan kalian. Dan Allah memunculkan, menciptakan makhluk baru. Generasi baru. Barakallahu fikum. Sama seperti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annakum la tudnibun, seandainya saja kalian tidak pernah berdosa, tidak ada seorang pun di antara kalian yang berdosa, la dhahaballahu bikum, maka Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan kalian, walaja'abi qawmin yudnibun, dan Allah akan mendatangkan satu kaum yang senantiasa berdosa. Wayastaghfirunallaha fayaghfirulahum, akan tetapi mereka beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah mengampuni mereka. Ya syayudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid, Allah menghendaki kalian dihilangkan, dimusnahkan. Begitu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mendatangkan satu kaum yang baru. Sangat mudah. Barakallahu fikum. Tidak perlu lama-lama ketika Allah menghendaki satu kaum musnah. Baik. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikatnya untuk membersihkan satu kali. Barakallahu fikum. Ya, ini gunungkah diledakkan kemudian ditimpakan kepada satu penduduk, sehingga tak tersisa seorang pun. Barakallahu fikum. Atau air. Barakallahu fikum. Air yang Allah SWT kirim sehingga menyapu siapapun dan apapun. Sehingga tak semua rata dengan tanah. Tidak tersisa sedikit pun. Subhanallah. La haula illa billah. Atau wabah penyakit yang dikirim oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya syayudhibukum wa yastakhlifin ba'dikum ma yasha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ada generasi setelah kalian, kama ansya'akum min dzurriyyati qaumin akhar, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kalian dari generasi sebelumnya, kalian ada karena ada generasi sebelumnya. Demikian juga setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk kalian hilang, kalian musnah, akan Allah datangkan generasi-generasi yang lainnya. Masya Allah. Innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin. Sesungguhnya apa yang Allah SWT janjikan untuk kalian, hari kiamat, inilah yang Allah janjikan. Imma adab wa imma na'im. Apakah itu kenikmatan atau itu adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang Allah janjikan. Janjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh surganya dan penuh, yang penuh kenikmatan. Dan Allah janjikan untuk para pelaku kekufuran, kesyirikan, barakallahu fikum, neraka. Wa ma antum bimu'jizin, dan kalian tidak bisa mengelak dari itu semua. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak bisa kalian lari, tidak bisa kalian mengelak, tidak bisa kalian menghindarkan diri dari adab Allah Subhanahu wa taala. La haula wa quwwata illa billah. Ini nasihat untuk kita, barakallahu fikum. Yani tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengadab satu kaum kecuali telah ada sebelumnya yang menyeru pada kebaikan, sehingga tidak akan ada lagi yang bisa beralasan, oh tidak ada. Kami dengar kebaikan tidak pernah ada. Kami dengar Islam dan kaum muslimin tidak pernah kami tidak. Dan semua orang akan melakukan apa yang mereka lakukan, dan mereka akan mendapati sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Kemudian Allah mengatakan, wa rabbukal ghafurur rahmah. Sesungguhnya Rabbmu adalah yang maha kaya. Semua butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala maha penyayang. Allah menghendaki untuk kalian dimusnahkan, dihilangkan, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mendatangkan kaum yang baru, umat atau generasi yang baru. Barakallahu fiikum. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan kalian dengan kaum yang baru. Kemudian kaum yang baru ini tidak sama seperti kalian. Kalau kalian tidak mau taat, akan ada yang taat nantinya. Barakallahu fiikum. Kitanya ini yang butuh. Butuh kepada kebenaran ini. Butuh kepada kebaikan. Kalau kita tidak mau, maka Allah SWT akan mendatangkan yang lain yang mau. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup nikah para tuan. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah.